ya. Maka tubuh kita itu kalau dia sudah sakit, dia ngasih tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Ini beberapa tanda-tandanya, ya. Contoh misalkan masalah pencernaan, itu tanda. Kemudian apalagi skin problem, masalah di kulit, jerawat, itu bukan masalah di kulitnya, tapi di perutnya masalah. Saya pribadi yang paling saya paling gampang nilai status kesehatan saya kalau kadang-kadang lagi khilaf, terutama lagi safar gitu kan, makan nggak jelas, nggak teratur, tiba-tiba dia nongol tuh jerawat, ini nggak bener nih, makan sudah nggak bener, dia muncul tuing gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu kadang-kadang muncul. Kemudian apa lagi? Hormonal imbalance, termasuk gangguan menstruasi pada pria dan gangguan tanda kutip menstruasi pada laki-laki. Laki-laki punya mens ada. Gimana mens laki-laki? Pernah tahu? Belum. Sedikit agak itu ya, agak-agak sedikit bahasa-bahasa medis apa-apa. Jadi pagi-pagi Bapak sekalian, kita kan ada perubahan siklus hormon ya, dari parasimpatik ke simpatik. Maka pagi-pagi itu biasa laki-laki ketika bangun-bangun subuh itu, maaf, biasanya alat vitalnya itu akan mengeras. Itu mensnya laki-laki. Kalau laki-laki pagi-pagi alat vitalnya tidak mengeras, maka masalah di hormon dia. Itu yang saya pahami ya. Maka sebabnya salah satu jima yang disarankan adalah pagi-pagi, pertama hari Jumat. Dan tidak ada hubungan sama bunuh Yahudi. Kan katanya kalau berjima pagi-pagi hari Jumat, malam Jumat itu kan bunuh Yahudi 10 gitu kan. 1000 berapa? Allah alam dapat dari mana itu? Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Neurological condition. Jadi keadaan neurologis berupa apa? Pegel-pegel, kesemutan. Itu tanda badannya sudah banyak sampah. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Poor energy. Poor energy ini dia low energy, kayak orang enggak ada semangatnya gitu loh. Enggak ada semangatnya, kemudian bawaannya ngantuk terus. Pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk. Saya tanya kepada Anda yang biasa pagi-pagi makan nasi goreng atau nasi uduk atau nasi siapa? Nasi kuning. Habis makan itu kira-kira apa yang terjadi? Kenapa ngantuk? Bukan kekenyangan. Karena tubuhnya tidak bisa mengolah terlalu banyaknya gula yang masuk. Kemudian yang selanjutnya adalah berat badan bertambah terus dan bahkan susah turun. Itu tandanya. Kemudian yang terakhir, ini beberapa tanda, banyak tanda. Yang terakhir adalah intoleransi food atau intoleransi makanan. Jadi dulunya dia bisa makan udang, sekarang nggak bisa makan udang lagi. Contoh gitu. Itu tanda bahwa tubuhnya banyak kalau bahasa gampang saya banyak sampah gitu aja lah. Ya. Bagaimana membayangkannya gini? Kalau Bapak Ibu Anda punya mobil mewah, misalkan sport car yang misalkan harganya 10 miliar misalkan. Oke, lalu mobil tadi kalau kita mungkin bertanya ke pabriknya yang buat bahan bakar yang bagus yang boleh masuk ke mobilnya, apa jawaban mereka? Kalau mobil Indonesia misalkan pasti Pertamax gitu kan. Karena kalau udah kayak Pertamax nanti mobil itu akan sesuai dengan harapan atau mungkin jangkaan hidupnya, contoh mungkin 10 tahun misalkan gitu. Bagaimana pertanyaannya kalau seandainya mobil itu diisi dengan premium? Cepat rusak kan? Mobil itu cepat rusak, yang bawa mobil itu pun akan stres. Itu ilustrasinya. Kalau saya kembalikan pertanyaan itu dengan Anda, kita semua, mahal mana mobil tadi dengan badan kita? Saya akan sangat yakin Anda menjawab, mahalan badan kita dong. Kan gitu. Tapi pertanyaannya, bahan bakar atau bahan baku apa yang kita masukkan ke badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Pertama premium, yang kedua Pertamax, yang ketiga oplosan. Kira-kira yang mana? Pertama, baik, saya tanya, siapa di sini yang pagi ini sudah makan sayur dan buah? Tangan. Siapa yang sudah makan nasi? Minyak, tepung, gula. Kamu angkat tangan, dia malu. Ngomongnya pertama. Siapa yang tiap hari minum air minimal 2 liter? Dikit banget kan? Begitu maksud saya. Kita gampang nyebut pertama, tapi jujur aja, banyakan apa? Oplosan. Tepung tiap hari masuk, minyak tiap hari masuk, gula tiap hari masuk, nasi putih berlimpah masuk ke badan, makanan olahan masuk, segala macam. Belum saya cerita kosmetik loh. Belum cerita kosmetik. Hati-hati dengan ibu-ibu pakai kosmetik. Ada satu video di YouTube, Jadi seorang wanita, dia orang Amerika. Bapak-bapak mau saya lihat videonya. Dia pakai tank top, tapi saya dikasih tahu video sama seorang dokter teman saya, dikatakan lihat nih. Ada dia perempuan itu kena kanker cervix stadium 3. Dokternya bilang sudah suruh kemoterapi, kata dokternya, segala macam lah, pokoknya arah rumah sakit itu begini, dan dia gak mau. Akhirnya dia pelajari, apa yang membuat badannya kayak begini, itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia bilang ada hampir 60 jenis bahan kimia yang masuk ke badan saya. Jadi mulai sampo, odol, kosmetik, makanan, doang. Pelan-pelan diperbaiki sama dia, ya. Dan dia mulai mengganti ke bahan-bahan organik, makan organik segala macam, dan subhanallah dalam 6 bulan kankernya hilang. Kenapa? Karena tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Kalau apa? Kalau dia dikasih bahan baku yang tepat. Jadi jangan banyak berharap sehat kalau tiap hari makan nggak sehat. Nggak usah berharap banyak. Ya. Nah masalahnya apa? Masalahnya dunia kesehatan saat ini, dunia pengobatan, dan saya sampaikan kepada teman-teman dokter, saya bilang, kita tuh kayak nabur garam di laut, saya bilang. Penyakitnya makin banyak, makin bertambah, obat terus-menerus bertambah, tapi hulunya kita nggak benerin. Betul? Nggak dibenerin loh. Ya. Makan kita nggak perbaiki. Yang dimakan, contoh makan, saya tidak anti nasi goreng. Tapi kalau anda bayangkan nasi goreng, itu isinya apa? Ada nasi. Nasinya jenis gula sederhana. Yang kalau gula itu, gini babu. Kalau gula, atau mungkin kita bicara tentang, nanti saya kasih solusinya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkan itu. Jadi gini. Tubuh itu seperti kompartemen gitu kan. Jadi ketika kita makan gula-gula sederhana, gula sederhana, contohnya pakai nasi putih, tepung, kan gula sederhana tuh, dia nggak ada temannya. Kalau dia nggak kepake, dia akan diubah menjadi glikogen namanya. Kalau glikogen nggak kepake, dia akan disimpan menjadi body fat atau lemak. Anggaplah ini gulanya atau glukosanya, anggap ini glikogennya, ini lemaknya. Bahasa saya, glikogennya di kulkas. Oke, okay? Body fatnya ada letaknya di freezer atau chiller. Paham sampai sini? Jadi glikogen ada di kulkas, body fat ada di chiller. Nah, masalah kita ketika sudah banyak tumpukan di chillernya, which is itu adalah lemak, maka apa terjadi? Dia akan menjadi radikal bebas, mengganggu seluruh sistem badan, mulai dari otak, jantung, lemak, pembuluh, semua akan ganggu gara-gara kebanyakan tumpukan lemak yang ada di chiller tadi, gitu. Jadi kalau kita bahas tentang tadi nasi goreng contoh misalkan, nasi putih, saya tidak anti karbohidrat, tapi saya tidak mau kita makan karbohidrat yang tidak sehat. Pisang kan karbohidrat, betul? Bikin gemuk nggak? Jelas tidak, karena sampai detik ini kita belum pernah lihat monyet gemuk. Tidak ada monyet gemuk. Jadi tetap karbohidrat, tapi karbohidrat yang punya banyak temannya gitu loh. Kan gitu. Gula yang ada temannya, ada enzimnya, ada mineralnya, macam-macam di situ. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana caranya Bapak sekalian kita mengasah? Jadi kalau Anda, gini saya ajarinnya, ini ilmu sederhana. Jadi kalau Anda pengen kurus gampang banget. Seperti berbinar-binar begitu gitu aja. Caranya gimana? Kan tadi ada kulkas, ada chiller. Kalau Anda, Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda, misalkan gini, Anda mau masak makanan, makanan itu sekarang ada di chiller, di freezer. Kan nggak bisa langsung dimasak, kan? Gitu loh, ilustrasinya. Makanan tadi nggak bisa langsung dimasak, harus di defrost dulu, sekian lama. Bahkan karena kalau Anda yang bikin ayam gitu kan, ayam yang sudah beku kan ditaruh semalaman tuh. Betul? Namanya apa gitulah pokoknya istilahnya. Di defrost lah gitu kan. Maka sebenarnya tubuh kita juga sama. Sekarang pertanyaannya, banyakkah tumpukan lemak kita di chiller sekarang? Banyak? Contohnya apa? Indikatornya apa? Perut kan? Ya, gak usah dipegang-pegang loh. Air gitu. Maka di zaman Nabi kan memang disampaikan Nabi bahwa aku melihat di akhir zaman, kata Nabi SAW, banyak penyumbang di kalangan umatku yang mereka gemuk-gemuk, kata Rasul. Gemuk-gemuk karena banyak makan. Banyak makan, lebih suka makan daripada puasa. Siapa apa? Habis ini bertobat. Enggak. Baik, jadi di defrost kan gitu kan. Artinya apa? Artinya kita udah banyak kelebihan cadangan lemak yang bukan dari jeroan, tapi dari apa? Gula. Paham sampai sini ya? Kita bicara nasi goreng. Nasi goreng tadi ada apa? Ada nasinya. Nasinya kan gula kan? Ditambah makannya pakai apa? Kerupuk. Kerupuk kan tepung. Tepung sederhana, gula sederhana itu gula komplek, gula sederhana. Oke. Jadi kalau pengen bikin kerupuk boleh enggak? Boleh. Bikin kerupuk dari ubi. Bisa kan? Jangan digoreng, tapi di oven. Bisa. Atau tepungnya, atau Anda bikin kerupuk dari sorghum, di oven juga bisa. Atau pakai pasir. Zaman dulu kan pakai pasir, tanpa minyak. Kenapa? Minyaknya kan lemak sawit, lemak minyak goreng kelapa sawit kan. Minyak goreng kelapa sawit bagus enggak? Bagus, enggak masalah kalau enggak digoreng. Kalau jangan dipakai goreng. Buat ngambil minyaknya doang kalau kayak Anda bikin sambal matah gitu loh. Hoha, hoha, hoha. Ya. Lalu setelah tadi apa tadi? Tepuk ada apa kerupuk ya? Ada teman lagi enggak? Ada dong. Apa? Bukan. Telur. Ya kan? Telur aja di atas Pak, maaf. Telur. Telur itu protein enggak? Protein itu pada suhu berapa sudah rusak? Sudah mulai rusak pada suhu 55 derajat Celcius. Artinya kalau Anda menceplok telur, telur itu sudah banyak banget yang habis gizinya. Tapi masih ada. Makanya pakai apa lagi? Bakwan. Bala-bala. Enak? Woi, luar biasa itu. Bala-bala tepung lagi kan? Jadi kalau Anda lihat, semua yang dimakan itu kebanyakan apa? Gula kan? Dari nasinya, dari tepungnya, yang kemudian mereka berubah menjadi apa? Lemak. Sedangkan badannya sudah banyak lipetan. Pasti numpuk dia. Dia akan numpuk di otot, dia akan numpuk di liver, dia akan banyak di pembuluh darah, dia akan numpuk lemak tadi. Gitu. Ya, jadi oh belum, terakhir. Minumnya pakai apa? Pakai gula enggak? Insya Allah, mantap. Jadi apa yang dimakan? Gula. Kita makan gula kan? Dan kalau dia sudah masuk ke badan dalam jumlah yang cukup banyak, apa yang terjadi? Dia akan bikin peradangan. Di mana ada radang? Insulin yang akan bermasalah, pankreas akan bermasalah, jantung akan bermasalah, paru akan, sampai otak pun akan bermasalah. Bermasalah disebut dengan brain fog. Brain fog itu orangnya apa ya? Sering lupaan gitu loh. Kabur di otak kalau bahasa kita. Sering ngeblank gitu kan. Brain fog namanya. Nah, sekarang kita belajar caranya. Dan ini simpel sekali buat sekalian. Simpel banget. Bagaimana caranya? Caranya begini. Tadi kalau Anda masak, ini prinsip sederhana, dan ini kalau Anda pakai insya Allah gampang sekali menurunkan berat badan. Cuman bukan hanya menurunkan berat badan ya, jangan berpikir orang kurus itu juga sehat. Kurus belum tentu sehat juga, karena indikatornya bukan cuman dari bentuk badan. Karena apa? Ada satu kalimat yang bagus dari seorang dokter di Amerika, bilang, kesehatan itu bukan gak ada penyakit, kata dia gitu. Tapi kesehatan itu adalah munculnya vitalitas. Ada yang kurus tapi ngantukan terus ada? Ada? Ada yang gemuk ngantukan. Kalau gemuk ngantukan wajar lah. Ya, karena banyak tumpukan lemak tadi. Ya, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Tidak tersinggung kan? Ya, mudah-mudahan jadi semangat untuk memperbaiki gitu loh. Mumpung ada yang mau nasehatin. Kan gitu. Nah jadi lu sekalian ceritanya tuh. Kalau tadi saya katakan misalkan ya. Misalkan kita bicara tentang makanan tadi. Kalau Anda makanannya Anda ambilnya di kulkas, gampangkan. Kulkas langsung masak selesai. Itu glikogen. Ya. Tapi kalau Anda mau ngambil makanan yang ada di freezer atau chiller, maka Anda harus defrost. Bagaimana polanya? Polanya gampang. Ya. Inilah yang dikenal sebagai namanya intermittent fasting. Intermittent fasting, dibikin pola. Polanya apa? Sebenarnya pola-pola ini mirip dengan pola-pola yang nanti kita alaihi salatu wassalam ajarkan. Jadi Nabi itu begini. Anda pernah baca bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat ubannya berapa? 3 loh. Hanya 3. Artinya proses oksidasi pada badan Nabi itu minimal banget. Proses oksidasi pada badan Nabi itu minimal banget. Kenapa? Karena Nabi gak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Karena kenyang itu bikin masalah di badan. Jadi mulai sekarang, target makan itu bukan untuk kenyang, tapi makan kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk bisa ibadah kepada Allah. Sehingga nanti apa? 7 butir kurma cukup, 1 gelas air cukup, 1 sendok makan madu cukup. Serius. Kita melatih untuk tidak banyak makan. Ya, seperti itu. Siap? Insya Allah. Seperti gak rela gitu. Dan makan terbaik itu kapan? Baik, saya ajarin kalian. Makan terbaik itu kapan? Saya punya pedoman sendiri ya sebenarnya. Kalau Anda tidak punya aktivitas yang berat, maka makan terbaik itu kapan? Waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Maka Nabi kita SAW, apa yang beliau kerjakan? Ba'da Isya, Rasul ngapain? Tidur. Gak ada makan, cerita lagi gak ada makan. Apalagi makan berat. Kalau tetap mau makan, malam tuh makan apa? Makan apa? Ya buah, gorengan. Judulnya mau sehat gitu kan. Dia sekali-sekali boleh lah. Dok, saya pengen makan nasi goreng apa-apa, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Saya tidak mengajarkan diet keto. Kalau diet keto kan orang gak boleh makan buah. Buahnya cuma alpukat doang. Ya kan? Untuk apa lo ciptakan nanas kalau begitu? Untuk apa lo ciptakan katakanlah semangka? Dokter mengajarkan vegetarian? Oh enggak, Rasul makan daging. Kita makan daging, tapi tidak sering-sering juga makan daging. Kenapa? Karena gigi kita tuh 32, 28 yang gigi seri sama gigi geram, 4 gigi kita lagi gigi taring kan gitu kan? Gigi taring itu fungsinya apa? Mengoyak, mengerobek yang sifatnya protein hewan. Maka kalau dipresentasikan sebenarnya, ini tips hidup sehat paling sederhana sebenarnya. Kalau Anda mau hidup sehat, ikutin pola gigi paling sederhana. 85 dibagi 5 berbanding 15. Artinya dalam 1 bulan hanya 1 minggu sekali atau 1 hari dalam 1 minggu kita makan daging. Pakai pola ini ya. 15 kan berarti kan dibagi pada 4 gitu, 4. 4 kali dalam 1 bulan, becis di minggu pertama sekali 1 hari, minggu kedua sekali, minggu ketiga sekali, minggu keempat sekali, dalam 1 hari aja sekali. Sisanya protein kita bisa dapatkan dari nabati. Pola paling sederhana. Jadi, dokter, nanti kalau saya enggak makan daging, nanti enggak gede dong badan kita. Tuh lihat gajah. Gajah makan apa? Rumput. Dok, kalau saya enggak makan daging, nanti saya enggak strong. Itu buffalo itu, kerbau yang buat tanding apa itu kan? Makannya apa? Rumput. Dinosaurus? Makannya apa? Rumput juga kan? Dia makan rumput-rumputan gitu. Badannya gede juga. Memang secara gen sih seperti itu. Tapi tidak usah khawatir. Itu pola paling sederhana sebenarnya. Ya. Mulai ngurangi makan malam, nanti kita lihat nih siapa yang benar-benar sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Kanu qalilan min al-lail ma yahja'un wa bil ashab